الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwata fillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan al-fiqh fi dhawil kitabi was sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum bertayamum dengan menggunakan selain tanah. Telah kita sebutkan kesepakatan para ulama bahwa yang paling utama yang hendaknya dijadikan sebagai alat untuk bertayamum adalah dengan menggunakan turab, dengan menggunakan tanah. Dan apabila ada tanah yang gembur, maka yang demikian lebih afdal, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan waju'ilat turabu lana tahura, dan telah dijadikan tanah untuk kami sebagai alat untuk bersuci. Adapun selain dari tanah, maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan telah kita sebutkan bahwa yang sahih dari pendapat para ulama, diperbolehkan seseorang menggunakan tanah ataukah pasir atau yang semisalnya dari apa-apa yang terdapat di permukaan bumi. Dan ini yang difahami oleh ahli bahasa dan para ulama dalam memahami makna dari firman Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan tayyiban, bahwa yang dimaksud dengan sa'id yaitu apa saja yang ada di permukaan bumi dari tanah dan yang semisalnya, pasir, kerikil, batu dan yang lainnya. Sebab para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka melakukan perjalanan safar dan terkadang mereka tidak melewati atau tidak mendapati bagian-bagian yang ada tanahnya, namun mereka melewati padang pasir. Namun tidak dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak membolehkan kecuali dengan menggunakan tanah. Kemudian kita masuk ke masalah yang ketiga, berkata al-muallifu hafizahullahu taala al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, mubtilatut tayammum, pembatal-pembatal tayammum. Ini hal-hal yang membatalkan tayammum, yang apabila terdapat pada seorang maka tayammumnya tidak lagi berlaku dan tidak disahkan. Dan yang dimaksud dengan mubtilat at-tayammum wahiyal asya'u allati tufsiduhu, yaitu hal-hal yang merusak, yang membatalkan tayammum seseorang. Wa mubtilatuhu thalathatun, dan pembatal-pembatal tayammum itu ada tiga. Yang pertama, yabtulu at-tayammumu an hadathin asghar, tayammum seseorang menjadi batal dari hadas yang kecil, bimubtilatil wudu, dari hal-hal yang membatalkan wudu. Segala sesuatu yang membatalkan wudu, maka itu sama hukumnya dengan pembatal tayammum. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu sama hukumnya dengan hal-hal yang membatalkan tayammum. Termasuk di antaranya makan daging unta misalnya. Apabila seorang makan daging unta, maka tayammumnya batal, sebagaimana wudu seorang batal apabila dia makan daging unta. Hal ini disebabkan karena tayammum hukumnya adalah hukum mubdal minhu, wal badal lahu hukmul mubdal minhu. Dalam hal ini tayammum yang berstatus sebagai pengganti dari hadas, pengganti dari wudu dan mandi, maka dia pun sama hukumnya dengan hukum wudu, demikian pula hukum mandi tersebut. Maka apa saja yang membatalkan wudu, maka itu pun yang membatalkan tayammum seseorang. Wa an hadatsin akbar bimujibatil ghusli, demikian pula tayammum seseorang menjadi batal dari hadats yang besar, dari hal-hal yang mengharuskan seseorang itu mandi. Jadi apa saja yang mengharuskan seorang itu mandi, maka dia pun termasuk di antara hal-hal yang membatalkan tayammum. min janabatin, seperti seorang yang dalam keadaan junub, wa haidin wa nifasin, dan seseorang dalam keadaan haid, demikian pula dalam keadaan nifas. Ini semua hal-hal yang mengharuskan seorang untuk mandi, maka ini juga termasuk hal-hal yang membatalkan tayammum seseorang. Fa idza tayammama an hadatsin asghar, apabila dia bertayammum dari hadas yang kecil, thumma bala au taghawwata, kemudian dia buang air kecil atau buang air besar, batala tayammumuhu, maka batallah tayammumnya, karena dia melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Lianna tayammuma badalun anil wudu, sebab tayammum itu pengganti dari wudu. Wal badalu lahu hukmul mubdal, sedangkan badal itu memiliki hukum yang sama dengan yang menggantikannya. Badal dalam hal ini adalah tayammum, itu menggantikan kedudukan berwudu atau menggantikan kedudukan mandi. Maka hukum badal tersebut sama seperti hukum wudu dan hukum mandi. Wa kadza tayammumu anil hadatsil akbar, demikian pula tayammum disebabkan karena seorang dalam keadaan berhadas besar. Maka apabila seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan, yang menyebabkan seorang berhadas besar seperti janabah, haid dan yang lainnya, maka yang demikian pun termasuk diantara hal-hal yang membatalkan tayammum seseorang. Ini keadaan yang pertama, bahwa hukum tayammum itu sama seperti hukum yang dia menggantikan kedudukannya, mengganti kedudukan wudu, demikian pula mengganti kedudukan mandi, mengganti kedudukan wudu, demikian pula mengganti kedudukan mandi. Kemudian yang kedua, wujudul ma'i, apabila telah ditemukan air, apabila telah ditemukan air. Sebab asal hukumnya seorang yang wajib adalah berwudu ataukah mandi, dan diperbolehkan baginya untuk bertayamum apabila dia tidak menemukan air. Falam tajidu ma'an, apabila kalian tidak menemukan air, maka tayamumlah. Fatayammamu sa'idan tayyiba, berarti apa? Apabila seorang menemukan air, maka yang wajib bagi dia adalah menyentuh air tersebut, ya, dan tayammum tersebut menjadi batal disebabkan karena adanya air. In kana tayammumu li'adamihi, apabila dia bertayammum memang sebabnya adalah karena dia tidak menemukan air, sehingga apabila dia telah menemukannya maka telah hilang udzur tayammum dan dia harus kembali kepada hukum asal bersuci, yaitu dengan berwudu atau dengan mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa idza wajadtal ma'a famissahu basharatak, apabila engkau telah menemukan air maka sentuhkanlah ke kulitmu, sentuhkanlah ke kulitmu, yakni berwudulah kamu ataukah kamu mandi untuk mengangkat hadas yang kecil atau yang besar. Wa qad taqaddama, dan ini telah berlalu hadis yang disebutkan ini, hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dan dalam hal ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, apabila seseorang menemukan air, ya, apabila seorang menemukan air yang hubungan dia dengan ibadah, maka ini tidak terlepas dari tiga keadaan. Tidak terlepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang menemukan air namun dia telah mengerjakan sholat dengan tayammum. Dia telah mengerjakan sholat dengan tayammum dan telah keluar waktunya. Misalnya tiba waktu zuhur, lalu kemudian dia berusaha mencari air atau menyuruh teman-teman yang lainnya untuk mencari air. Maka mereka tidak mendapatkan air, maka mereka pun beralih kepada tayammum. Maka mereka pun melaksanakan sholatul zuhur sampai selesai. Setelah mereka melaksanakan sholatul zuhur hingga memasuki waktu asar, yakni sudah keluar waktu zuhur dan telah masuk waktu asar, baru mereka mendapatkan air, baru mereka menemukan air. Keadaan yang pertama ini ma'asyarakat rahimakumullah, sepakat para ulama bahwa sholatnya, sholat zuhurnya sah, sebab waktu telah keluar. Dan bahkan Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala menyebutkan ijma' ulama dalam permasalahan ini, bahwa tidak ada khilaf bahwa seorang apabila dia sholat dengan bertayamum hingga keluar waktu sholat tersebut baru dia menemukan air, maka sholat tersebut adalah merupakan sholat yang sah dia kerjakan. Yang kedua, seseorang telah selesai mengerjakan sholat tapi masih di waktu, ya, masih berada di dalam waktu sholat tersebut. Misalnya tiba waktu zuhur, dia tidak menemukan air, akhirnya dia pun bertayamum. Setelah selesai sholat, masih di waktu zuhur, barulah dia menemukan air. Dia sholatnya misalnya pada jam 12 atau jam setengah 1, jam 2 dia menemukan air, padahal dia telah mengerjakan sholat az-zuhur. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sholat yang dikerjakannya dalam keadaan bertayamum hukumnya sah? Ataukah dia harus mengulangi sholatnya? Dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pendapat yang rajih, meskipun ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini, namun pendapat yang rajih, dia tidak perlu mengulangi. Dan ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Sebab dia telah menunaikan kewajibannya. Dia telah berusaha mencari air, dia tidak menemukan. Lalu kemudian setelah itu dia beralih kepada tayamum, maka pada saat dia tayamum, dia pun mengerjakan sholat dengan tayamum. Selesai sholat, barulah dia mendapatkan air. Maka dalam hal ini, ma'asyallahu rahimakumullah, hukum sholatnya sah dan dia tidak perlu mengulangi. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadis Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kharaja rajulani fi safar fa hadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'. Suatu ketika ada dua orang laki-laki keluar untuk melakukan perjalanan safar, padahal mereka tidak memiliki air, sementara waktu sholat telah masuk mereka tidak mempunyai air. Fatayammama sa'idan tayyiba, maka keduanya pun bertayamum dengan mengenakan sa'id yang suci. Nah, fasallaina, lalu kemudian kami pun mengerjakan sholat. Thumma wajadal ma'a fil waqti, lalu kemudian setelah itu selesai sholat mereka pun menemukan air pada waktunya, yakni waktu sholat tersebut belum keluar. Fa'ada ahduma sholata wal wudu wa lam yu'idil akhar. Adapun yang satu di antara dua sahabat ini, dia mengulangi wudunya. Yani dia mengulangi, dan karena tayamumnya batal, maka dia berwudu, lalu dia mengulangi sholatnya, dan dia sholat dalam keadaan berwudu. Wa lam yu'idil akhar, sementara yang lain itu tidak mengulangi, dia merasa sah apa yang telah dia kerjakan ketika dia bertayamum lalu kemudian mengerjakan sholat. Setelah itu keduanya pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan kepada yang tidak mengulangi salatnya, asabtas sunnah, engkau telah benar dalam mengamalkan sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada yang mengulangi salatnya, kata beliau, lakal ajru marratain, engkau mendapatkan dua pahala, pahala ijtihad kamu dan pahala kamu mengerjakan ibadah. Walhasil, ma'asyar ikhwa rahimakumullah, hadis ini meskipun ada pembicaraan di kalangan para ulama apakah hadis ini sahihun muttasil ataukah hadis ini ada yang mursal, menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun jumhur dari kalangan para ulama, mereka mengamalkan kandungan yang terdapat di dalam hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ashabtas sunnah, engkau telah benar dalam mengamalkan sunnah, menunjukkan bahwa seseorang tidak perlu lagi mengulangi sholatnya apabila dia telah mengerjakan sholat kemudian masih pada waktu sholat tersebut air pun datang, dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Keadaan yang ketiga, dia menemukan air sementara dia sedang sholat. Nah, ini ya, dia pada awalnya mencari air lalu dia tidak menemukan, akhirnya dia pun beralih ke tayamum. Pada saat dia sedang mengerjakan sholat, misalnya sholatul zuhur, setelah dua rakaat, maka dia melihat atau dia mendengarkan misalnya ada yang ramai di belakang, menunjukkan bahwa air itu datang. ya, mereka telah menemukan air. Atau sebelumnya dia telah mengutus beberapa orang untuk mencari air, dan mereka ternyata datang dengan membawa air sementara dia sedang mengerjakan sholat. Apakah dia harus membatalkan sholatnya karena air telah ada? Ataukah dia tidak boleh membatalkan sholatnya dan dia melanjutkan sholatnya hingga selesai, lalu kemudian sholatnya tersebut sah? Nah, ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama mengatakan tayamumnya batal. Jadi begitu dia mengerjakan sholat satu rakaat, dua rakaat, dia mendengarkan atau dia meyakini bahwa ada air. Apakah ada di antara teman-teman safarnya yang mendapatkan air? Nah, maka kata beliau, dia harus membatalkan sholatnya. Berkata pendapat yang pertama ini, dia harus membatalkan sholatnya dan dia harus berwudu. Dia harus berwudu. Dan ini adalah merupakan pendapat yang masyhur dari madhab Al-Hanabilah. Demikian pula madhab Al-Hanafiyah, dan dikuatkan oleh Ibn Hazm. Ibn al-Mundhir menukilkan dari Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, dan ini pun dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa apabila dia mendapatkan air sementara dia sedang sholat, dia harus membatalkan sholatnya dan dia harus mengganti tayamumnya dengan menggunakan air. Pendapat yang kedua mengatakan tidak batal. Pendapat yang kedua mengatakan tidak batal sebab dia di pertengahan sholat, dan Allah berfirman wala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Yang rajih dalam dua permasalahan ini atau dua khilaf yang terjadi di kalangan para ulama adalah pendapat yang pertama, bahwa apabila dia sedang mengerjakan sholat lalu dia melihat air atau dia yakin bahwa air telah datang, maka wajib untuk membatalkan sholatnya. Dia harus membatalkan sholatnya dan beralih kepada wudu. Ya. Mengapa demikian? Sebab dalam hadis Abu Dzar telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sa'id at-tayyib tahurul muslim wa illam yajid al-ma'a ashaq sinin. Sesungguhnya as-sa'id at-tayyib itu adalah alat bersuci yang kaum mukmin meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Apa mafhum dari hadis ini? Kalau dia tidak menemukan air selama 10 tahun, maka dia tetap boleh beribadah dengan tayamum. Berarti yang difahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebaliknya, apabila dia telah menemukan air maka dia harus membatalkan, ya. Oleh karena itu dalam hadis yang setelahnya Nabi mengatakan fa idza wajadal ma falyumissahu basharatahu. Apabila dia telah menemukan air maka hendaklah dia menyentuhkan ke kulitnya, yakni batal tayamumnya. Nah, dan ini dia mendapatkan air meskipun dia sedang mengerjakan ibadah, namun dia dianggap telah menemukan air dan dia belum selesai ibadahnya dalam keadaan air itu ada, maka dia harus membatalkan sholatnya, lalu kemudian dia harus berwudu, atau apabila dia dalam keadaan berhadas besar maka dia harus mandi, lalu setelah itu dia mengerjakan sholat dalam keadaan berwudu atau setelah mandi. Ini wallahu ta'ala alam pendapat yang sahih dari dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Kemudian pembatal tayamum yang ketiga, zawalul udhri alladhi min ajlihi syuri'at tayammumu min maradin wa nahwihi. Hilangnya udhur yang dengannya disyariatkannya dia untuk bertayamum dari sakit atau yang semisalnya. Ya, ini bagi seorang yang tidak bisa menggunakan air, bukan karena tidak ada air, namun disebabkan karena ada pencegahnya. Seperti misalnya apabila dia dalam keadaan sakit. Maka kapan dia tidak diperbolehkan tayamum? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesembuhan kepadanya, atau ketika dimungkinkan baginya menggunakan air tanpa mendatangkan kemudaratan pada dirinya, sehingga dalam hal ini dia harus menggunakan air. Sebab itu merupakan asal hukum dalam bersuci. Maka ini tiga hal yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala di antara pembatal-pembatal at-tayammum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.